wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asirul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Sebelum kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud, kita berharap kepada Ustadz Ismunandar, demikian juga yang lainnya, untuk nanti sore kita menjenguk Pak Katno di Brongkol, yang keluarga mengharapkan agar kita meruqyahnya. Sekali lagi saya berharap pada Ustadz Is, demikian juga ikhwah yang lain, nanti sore insya Allah pada maghrib atau maghrib di sana, untuk menjenguk Pak Katno di Brongkol yang masjidnya tiap malam Jumat kita isi, yang keluarga kemarin mengharapkan agar kita meruqyahnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan kesembuhan kepada beliau. Qala rahimahullah Al-Syeikh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah fi kitabihi Nathril Wurud Al-Haiyyati Ibn Abi Dawud Qala wa idkana al-amru kama alimta, dan ketika perkaranya sebagaimana yang telah kalian ketahui, yang telah engkau ketahui. Nulis olahraga nanti, sekarang nulis Zul, nulis dari sejak kapan meja dibalik. Kamu kalau beli bakso juga begitu, piring dibalik begitu. Hah? Enggak, lah terus? Hah? Ditata yang rapi. Ayah Haidar menghadap sini. Menghadap sini. Al-Qurannya diambil. Geser sini, menghadap sini. Ditulis idkan al-amru kama alimta, jika perkaranya sebagaimana yang engkau ketahui. Apa yang telah diketahui? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kepada umatnya, yang risalah yang beliau bawa mencakup apa? Kabar gembira dan peringatan. Kalau perkaranya sebagaimana yang kau ketahui, maka fal jam'u bainal ilmi wal amal wa manhajul mun'ami alaihim, maka menggabungkan antara ilmu dan amalan, ya berilmu ya beramal, ya belajar ya beramal, digabungkan kedua-duanya, dikerjakan bersama, bukan salah satunya belajar tapi tidak diamalkan, atau beramal tapi tidak belajar, bukan, tapi belajar dan beramal. Itu adalah manhaj, metode dan cara, jalan orang-orang yang telah berikan nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Alladzina amaranallahu tabaraka wa ta'ala an nas'alahu an yasluka bina sabilahum fi a'zami suratin anzalaha Allah azza wa jal. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita agar kita menempuh agar kita meminta kepada Allah untuk bisa menempuh jalan mereka. Jalan siapa? Orang kepada mereka. Allah memerintahkan kepada kita agar kita minta kepada Allah untuk bisa menempuh jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Di mana perintah Allah? Di surat yang paling agung, di surat yang paling mulia yang telah Allah turunkan, yaitu surat apa? Al-Fatihah. Wa aujaba qira'ataha fi kulli raq'atin min salawatina fara'idha wa nawafilah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk membaca surat tersebut pada setiap rakaat di dalam salat-salat kita, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Yang dia termasuk apa? Surat Al-Fatihah termasuk apa, Kim? Rukun dari rukun salat. Artinya kalau orang itu sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya mampu untuk membaca, maka sholatnya tidak sah. Allah mewajibkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat yang di dalamnya terdapat perintah. Perintah apa? Agar kita minta kepada Allah untuk bisa menempuh jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ala wahiyya, ketahuilah, dan dia itu adalah surat yang diturunkan yang di dalamnya ada perintah tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ ditulis Al-Fatihah ayat berapa? Ayat kedua. Arti yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah berlalu, ini apa? Ada perbedaan pendapat. Haitsu khutimat biqaulih azza wa jal, ketika surat Al-Fatihah ditutup, diakhiri dengan firman Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam setiap rakaat. Untuk apa? Ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Al-ayat sampai akhir apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, terusnya apa? Dul. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa fusira hadha al-ijmalu fi qoulihi ta'ala. Dan telah ditafsirkan, dijelaskan penyebutan secara global di sini, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu? Ini masih global, masih umum. Maka apa? Ditafsirkan, diperjelas, diperinci di dalam ayat surat An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wassuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka, siapa? Orang yang taat tersebut bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. wassalihin, dan orang-orang soleh. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul ini bersama mereka. Bersama siapa? Bersama para nabi, bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang yang soleh. Dan Allah mengakhiri, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah apa? Sebaik-baik teman. Teman yang terbaik. Siapa teman yang terbaik? Para nabi. Orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka adalah teman yang terbaik. Hasuna ulaika rafiqa, mereka teman yang paling baik. Mereka sahabat yang paling baik. Ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah diperjelas, diperinci dalam surat An-Nisa ayat 69. Yang dalam setiap rokaatnya kita minta kepada Allah. Minta apa? Untuk bisa menempuh, untuk diberi petunjuk jalan mereka dan bisa menempuh jalan mereka. Fahaulail asnaful arba'ah, maka mereka kelompok yang empat, hum awliya'ullahi wala yadkhulu ma'hum ghairuhum. Mereka kelompok yang empat tadi, mereka adalah wali, wali Allah. Kalau wali Allah berarti siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang meragukan keimanan dan ketakwaan para nabi? Jelas mereka orang yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa. Maka mereka adalah wali, bahkan lebih atas, lebih tinggi dari seorang wali. Demikian juga siapa? As-siddiqin, orang yang jujur, jujur imannya, jujur ketakwaannya, membenarkan apa yang datang dari Allah, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka adalah wali Allah. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kenapa mereka syahid? Membela agama Allah, berperang di jalan Allah. Kenapa mereka berperang di jalan Allah? Karena beriman dan bertakwa. Maka mereka adalah wali Allah. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Orang soleh adalah wali Allah. Kenapa mereka dikatakan wali Allah? Mungkinkah seorang itu dikatakan soleh kalau tidak beriman dan tidak bertakwa? Maka orang soleh adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Maka mereka kelompok yang empat adalah wali-wali Allah. Wala yadkhulu ma'ahum ghairuhum, dan selainnya tidak masuk ke dalam kelompok mereka. Selain mereka tidak masuk ke dalam empat kelompok ini. Hanya empat kelompok ini yang dikatakan oleh Allah sebagai teman yang terbaik, teman yang paling baik. Qala rahimahullah, an-nabiyyun, nabi itu siapa? Siapa nabi itu, Is? Yang keras, sudah makan. Seorang laki-laki yang diutus, diutus oleh Allah, terus setoran apa? Mana nulisnya, enggak ada, adanya gambar. Nah, enggak ada tulisannya. Siapa nabi itu? Siapa Kim? Nabi Kim? Seorang laki-laki, enggak ada nabi perempuan ya. Seorang laki-laki. Nah. disuruh untuk apa? Tinggal sedikit, suruh untuk apa? Menyampaikan kepada umat yang sama syariatnya. Seorang laki-laki, Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu atau kitab dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umat yang sama syariatnya. Itu Nabi. Siapa Nabi itu? Qala an-nabiyuna alladzina hum saffatul khalq alaihim salatu wassalam. Para nabi adalah orang-orang pilihan dari makhluk. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik dari kalangan makhluk. Yang semoga salawat Allah diberikan kepada mereka seluruhnya. Wasiddiqun alladzina saddaku bima ja'at bihi rusulullah anillahi tabaraka wa ta'ala. As-siddiqun, mereka adalah orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang membenarkan apa yang datang, yang dibawa oleh para rasul utusan Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siddiqun, orang-orang yang jujur, adalah orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Tidak bimbang, tidak ragu terhadap apa yang dibawa oleh para utusan Allah. Qala wasyuhada'u, yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid. Alladzina sabatat lahumus syahadatu binususi syar'i mimman kutila fi ma'arikil qital ma'ada illahi wa huwa muqbilun ghairu mudbir. Orang-orang yang mati syahid adalah orang-orang yang telah sabit, telah tetap syahadah, syahidnya mereka dengan apa? Binusu sisar, dengan nas-nas syariat dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Jadi seorang dikatakan mati syahid itu dipersaksikan oleh Al-Quran atau oleh As-Sunnah. Siapa? Miman kutila fi ma'arikil qital, dari orang-orang yang terbunuh di medan peperangan. Perang melawan siapa? Ma'a'adza illah, perang melawan musuh, musuh Allah. Wahwa muqbilun ghairu mudbir, dalam keadaan apa? Menghadap, menghadapi musuh. Ghairu mudbir, tidak membelakang, tidak lari dari medan peperangan. Wa mimman, dan yang kedua, yang pertama, syuhada adalah siapa? Orang yang mati di medan perang membela agama Allah, mau melawan musuh-musuh Allah. Yang kedua, wa mimman kutibat lahu syahadah wa illam yuqtal fil ma'arik. Yang kedua adalah orang-orang yang telah ditulis, ditentukan baginya syahadah, mati syahid, walaupun mereka tidak mati di medan peperangan. Ulalam, secara umum, secara umum apa? Banyak yang masuk di dalamnya, yang mati tidak di medan peperangan tapi dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Di antaranya siapa? Orang yang tenggelam, orang yang tertimbun reruntuhan, orang yang sakit perut, mati dalam badan apa? Penyakit perut. Demikian juga kalau Syekh bin Bas ditanya apa? Orang yang tertabrak mobil, tertabrak sepeda, atau mobilnya terbalik, dan yang semisalnya, itu dihukumi sebagai syuhada, orang yang mati syahid, walaupun tidak mati di medan peperangan. Termasuk orang yang terluka di medan perang, kemudian apa? Pulang, kemudian mati di mana? Mati di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tidur mereka. Ini juga dikatakan, dihukumi sebagai syuhada. Di sini Asy'ari Zaid menyebutkan dua kelompok orang yang dikatakan siapa? Syuhada. Itu semua dengan apa? Nas binususi syar', dengan nas syariat dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Wassalihun, yang keempat, orang-orang yang saleh. Qala min babi athil ami alal khas. Ini apa? Dari bab menggabungkan atau ataf suatu yang umum kepada suatu yang khusus. Siapa yang umum? Orang soleh. Ini umum. Suhada ini khusus. Karena suhada termasuk orang soleh. Karena para nabi termasuk orang soleh. Karena siddiqin termasuk orang soleh. Maka ini bab apa? Menggabungkan suatu yang umum atau atap suatu yang umum pada yang khusus. Wahum, siapa orang soleh ini? Kullu abdin salihin min alamil jinni wal min alamil insi wal jinni min dzakarin wa untha. Orang soleh adalah setiap hamba yang soleh. Dan hamba itu dikatakan soleh kapan? Kapan orang itu dikatakan soleh? Jangan keras-keras. Orang dikatakan soleh kapan? Siapa orang soleh itu, Mas Karso? Orang yang taat pada Allah dan menjauhi larangan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, gitu. Begitu Mas Teguh, orang soleh. Semua kita pengen jadi, pengen enggak kira-kira jadi orang soleh? Anak saja pengen menjadi anak soleh, sehingga anaknya diberi nama soleh, ya. Siapa orang soleh itu? Kalau Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan apa di dalam Syarah Kasbus Subuhat, pernah lewat toh? Siapa Mas Yusuf? Orang soleh. Siapa yang ingat? Yaitu man adda hukukallah wa hukuk ibadih. Orang yang menunaikan, memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah, itu orang soleh. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa orang soleh adalah setiap hamba yang soleh dari kalangan jin dan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan pun dikatakan apa? Salihah. Qala wala yakunul abdu salihan illa idza jamaa bainal ilmi wal amal. Dan seorang itu tidak dikatakan sebagai hamba yang saleh. Seorang itu tidak bisa menjadi hamba yang saleh kecuali apabila dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Seorang tidak akan menjadi soleh kecuali kalau dia menggabungkan ilmu dan amal. Ya belajar, ya beramal. Bukan belajar saja tidak beramal, bukan. Atau beramal saja tidak belajar, bukan. Tapi belajar dan beramal. Ini hamba soleh atau orang yang soleh. Kalau tadi kita sebutkan perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin, orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba Allah. Dari mana dia akan bisa menunaikan hak Allah? Dari mana dia akan bisa menunaikan hak hamba Allah kalau tidak belajar? Tidak mungkin bisa menunaikan. Kalau menunaikan berarti dia apa? Beramal. Dia beramal. Maka apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang disebutkan oleh Syekh Zaid di sini tidak berbeda. Walaupun kalimatnya berbeda tapi maknanya adalah sama. Seorang tidak bisa menjadi hamba yang soleh kecuali kalau dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Di sini ada apa? Isyarat. Seharusnya kita terus untuk belajar dan beramal. Kalau kita ingin memiliki teman dengan teman yang terbaik atau kita menjadi orang yang soleh. Atau kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi soleh dan solih, berarti kita harus mendidik anak kita untuk berilmu dan beramal. Melatih mereka, membimbing mereka untuk berilmu dan beramal, untuk belajar dan beramal. Dan belajar beramal itu bukan 1-2 hari, 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Kapan? Terus dan terus selamanya berilmu dan beramal. Wa amma man 'alima wa lam ya'mal faqad tashabbaha bil maghdubi 'alaihim wa humul yahud. Dan adapun orang yang berilmu tapi tidak beramal, belajar banyak, gelar bertumpuk-tumpuk tapi tidak beramal, tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari, maka dia menyerupai dengan orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubi 'alaihim, yang kita minta perlindungan kepada Allah ketika berdoa ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, selain jalan orang-orang yang dimurkai. Kita berlindung kepada Allah. Maka orang yang berilmu tidak beramal, belajar tidak diamalkan, ini menyerupai orang yang dimurkai. Siapa? Mereka adalah orang Yahudi. Alladzina anzalallahu alaihimul kutuba allati fiha hudaw wan nur. Siapa orang Yahudi itu? Yaitu orang yang telah Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab, yang di dalam kitab-kitab tersebut ada petunjuk, ada cahaya. Kat Taurati wal Injil wa Suhufu Ibrahim wa Musa. Seperti apa? Kitab Taurat, kitab Injil, dan suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada Ibrahim, demikian juga yang diberikan kepada Nabi Musa alaihimussalam. Faghayyaru wa baddalu wa kharrafu wa stahza'u. Maka kemudian mereka orang Yahudi apa? Ghayyaru, merubah. Wa baddalu, mengganti. Wa kharrafu, mentahrif, merubahnya. Wastahza'u, bahkan mengolok-oloknya. Mengolok-olok apa? Kitab yang diturunkan. Merubah kitab yang diturunkan, mengganti kitab yang diturunkan. Kitab Taurat diganti dengan sihir. Bal wa qatalul mursalina ba'da an 'alimu. Bahkan mereka apa? Membunuh para rasul yang diutus oleh Allah setelah mereka apa? Tahu kalau itu utusan Allah. Mereka membunuh Nabi Yahya, mereka membunuh Nabi Isa, dan seterusnya. Fa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa masakha ba'dahum kiradatan wa khanazir. Maka Allah murka kepada mereka. Allah melaknat mereka dan Allah merubah bentuk mereka menjadi apa? Kera dan babi. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab apa? Mereka mendapatkan kitab, mereka berilmu, belajar, tapi apa? Kemudian merubahnya, menggantinya, bahkan mengolok-oloknya, bahkan membunuh orang yang menyampaikan wahyu tersebut kepada mereka. Maka mereka apa? Dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan dirubah wujud mereka, rupa mereka menjadi rupa apa? Kera dan babi. Rupa makhluk yang paling bagus atau paling indah? Kera. Rupa yang jelek, babi. Rupa yang jelek. Kenapa? Karena amal perbuatan mereka yang sangat jelek. Wa huwa adzabun adna. Dan ini apa? Azab yang paling dekat dan azab yang paling rendah. Wal adzabul akbar yauma yaqumul ashad. Dan siksa yang lebih besar nanti pada hari dipersaksikan, yaitu di hari kiamat. Di dunia sudah mendapatkan azab seperti itu. Apa? Dimurkai, dilaknat, bahkan dirubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Itu akibat apa? Berilmu tapi tidak beramal. Belajar tapi tidak diamalkan. Subhanallah. Hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.